Kita telah bersama sekian lama dalam kisah cinta, namun tiada jua rasa saling itu setia sekata. Selayaknya kau coba menyibakkan tirai kasih kita, begitu jauh ku renggu hatimu di seberang jalanku. Lelah.